katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir setelah kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan membaca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, bahwa ayat ini yang dibacakan dan dituliskan oleh penulis matan memiliki berbagai macam atau menunjukkan perkara-perkara yang agung. Yang pertama yaitu wajibnya menghormati Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Dan barang siapa yang merendahkan, mengolok-olok, maka sungguh ia telah kafir. Kemudian yang kedua, mengolok-olok, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kekufuran, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita berhenti lama pada faedah yang ketiga dari ayat surah At-Taubah ayat 65-66 ini, yaitu penulis mengatakan wajib bagi kita kaum muslimin menghormati Al-Quran dan mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan firman Allah atas seluruh perkataan manusia dan makhluk-makhluk seluruhnya adalah seperti kemuliaan Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang ke-60 bahwa menghormati Al-Quran adalah dengan pertama membacanya, yang kedua mendengarkannya, yang ketiga menghafalnya, yang keempat mempelajarinya, ya, yang kelima yaitu mengamalkannya. Barang siapa yang tidak berinteraksi dengan lima perkara ini di dalam hubungan dia dengan Al-Quran, maka dia berarti sudah menghinakan atau minimal menjauhi Al-Quran. Dan itu diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Faidah dari surat At-Taubah ayat 65-66 yang keempat, penulis Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan annal wajiba ihtiramu dinil Islam, bahwa wajib hukumnya menghormati agama Islam. Wa adamu tanaqqusihi aw intiqadu syai'in minhu, dan tidak menguranginya atau mengeritik sesuatu darinya. Li'annahu dinullahi wa syar'ihi wa syar'uhu, karena agama Islam itu adalah agama Allah dan syariatnya. Fala yajuzu li ahadin an yantaqida hadha ad-dina aw yatanaqqasuhu aw yatakallamu fihi bikalamin fihi tanaqqusun wa istihza'un wa sukhriyah. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mencelanya, mencela agama ini, merendahkan agama ini, atau membicarakan agama ini dengan pembicaraan yang di dalamnya terdapat celaan, mengolok-olok, dan merendahkan. Fahadha huwal wajibu nahwallahi jalla wa'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa nahwa dinil Islam. Maka inilah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap agama Islam. Jadi ketika kita katakan bahwa barang siapa yang mengolok-olok agama Islam, maka dia telah kafir. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 65-66, maka termasuk mengolok-olok agama Islam adalah mengolok-olok syariat yang ada dalam agama Islam. Seperti misalkan syariat dua kalimat syahadat, syariat sholat, mengolok-olok perkara sholat. Dan ini banyak sekarang di media sosial, sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali, banyak sekali di media sosial akan hal ini. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengolok-olok perihal puasa, mengolok-olok perihal zakat, perihal haji, mengolok-olok tentang tata cara berhaji, tata cara tawaf, dan seterusnya, maka ini termasuk kekufuran. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk mengagungkan agama Islam, menghormati agama Islam, dan yang dimaksud menghormati agama Islam adalah syariat, syariat Islam. Taib, itu yang keempat. Yang kelima, annahu yajibu ihtiramu sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruha wa ihtiramuha liannaha kalamur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hiya wahyun minallahi jalla wa ala. Yang kelima, barang siapa bahwa wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memuliakan dan menghormatinya, karena itu adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang artinya, dan tiadalah yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 3-4. Fayajibu ihtiramu sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa la yajuzu intiqaduha wal istihza'u bi syai'in minha. Maka wajib memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini yang dimaksud adalah yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajib memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh mengkritiknya dan mengolok-olok sedikit pun darinya. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah murtad dari agama Islam. Saya ingin mendudukkan dulu perkara tentang sunnah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna sunnah? Karena di sini disebutkan kan bahwa wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengkritik, mengolok-olok, merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Taib. Apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul? Maka kata sunnah di dalam agama Islam ada minimal 4 makna yang menunjukkan padanya. Yang pertama, sunnah artinya adalah gandengan dari Al-Quran di dalam pendalilan. Misalkan, hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Gandengan dari Al-Quran, ya, hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Sunnah di sini berarti gandengan dari Al-Quran dan dia adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis pengertiannya adalah ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin. Yang artinya, apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat penciptaan, sifat ciptaannya yaitu fisik Rasulullah SAW, atau sifat akhlaknya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itu adalah makna sunnah yang pertama, yaitu dia adalah gandengan dari Al-Quran dan maknanya adalah hadis Rasul. Kemudian makna sunnah yang kedua, yaitu kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawal wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang artinya, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Lihat di situ, sunnahku. Kepada sunnahku. Ya. Dan sunnah khalifah-khalifah yang baik, yang diberi petunjuk sepeninggalku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Nah, berarti kata sunnah kebalikan dari bid'ah, yaitu kalau bid'ah adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama yang baru dibuat-buat menyerupai syariat, tujuannya saat melakukannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang arti sunnah berarti yaitu sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu intinya sunnah makna yang kedua, kebalikan dari bid'ah. Sunnah makna yang ketiga adalah perintah yang diperintahkan dalam agama tetapi tidak ditekankan. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka tidak diancam siksa, baik dia tinggalkan secara mutlak atau tidak. Ini arti sunnah, yang berarti dia adalah sinonim atau padanan kata dari kata mandub atau mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Mandub atau mustahab, sesuatu yang dianjurkan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk perkara yang berkaitan dengan sunnah, seperti misalkan ini saya berikan contoh dulu untuk yang ketiga, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah, ya, amalan-amalan sunnah pokoknya. Ini makna sunnah yang ketiga. Makna sunnah yang keempat adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu diambil dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul, dari ijma', seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Nah, sunnahku di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menunjuk dari empat kata arti sunnah tadi, mana yang dimaksudkan di dalam perkataan penulis tadi. Yaitu beliau mengatakan bahwa wajib menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya. Maka yang dimaksud dengan sunnah di sini yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang merupakan gandengan dari Al-Qur'an yaitu berupa hadis, bukan hanya yang merupakan perkara kebalikan dari bid'ah, ya, itu sesuatu yang diajarkan, bukan? Bukan hanya yang berkaitan dengan makna yang ketiga tadi, sesuatu yang disunnahkan, dianjurkan bagi siapa yang meninggalkannya tidak diancam siksa, bukan hanya ini saja, tetapi sunnah maksudnya adalah seluruh ajaran Rasulullah SAW, baik yang berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab, itu sunnah Rasulullah SAW. Atau yang berkaitan dengan ibadah amaliyah lisan, ibadah amaliyah hati, ibadah amaliyah anggota tubuh. Pokoknya seluruh apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan syariat oleh beliau, maka itulah yang disebut dengan sunnah. Nah, siapa yang mencelanya, mengolok-oloknya, merendahkannya, maka ini adalah keluar dari agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati di zaman sekarang, baik itu dengan video atau dengan tulisan, maka hati-hati tentang agama Islam, jangan direndahkan, jangan diolok-olok meskipun tidak niat. Ya, meskipun hanya ingin bercanda, tidak niat untuk mengolok-olok, maka tetap saja itu tercela. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yabqa la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan sebuah pembicaraan karena kemurkaan, berupa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Dengannya dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dengannya dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Maka hati-hati nih, ya, di zaman sekarang terutama kalau yang berkaitan dengan agama Islam, maka dia dianggap sebagai khattun ahmar, red line, ya, garis merah. Tidak boleh ngolok-ngolok, main-main, ya, asal ucap, asal tulis tentang agama Islam atau tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan yang sangat tegas, keras, dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Man sabballaha ta'ala kafara, sawa'un kana mazihan aw jaddan." Siapa yang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir. Baik itu sambil olok-olok, sambil main-main, sambil bercanda, ataupun sungguhan. Ya, ataupun sungguhan. Wa kadzalika man istahza'a billahi aw bi ayati aw bi rusulihi aw kutubihi. Ya. Demikian pula siapa yang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sunnah sekali lagi adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, "As-sunnatu hiya at-tariqul masluk." Sunnah adalah jalan yang dilalui. Fa yashmalu dhalika at-tamassuku bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal wa hadhihi hiya sunnatul kamilah wa li hadha kana as-salafu qadiman la yutliquna isma sunnah illa ala ma yashmalu dhalika kullu ala ma yashmalu dhalika kullu. Dia adalah jalan yang dilalui. Maka mencakup hal tersebut, sunnah mencakup seluruh apa saja yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya, baik berupa akidah, keyakinan hati, ataupun perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan. Maka inilah sunnah yang sempurna, ya, yaitu yang Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun berpegang teguh di atasnya. Oleh sebab itulah kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dahulu tidak menyebutkan kata as-sunnah kecuali atas sesuatu yang mencukupkan hal tersebut seluruhnya. Nah, ini arti sunnah, ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil untuk mengagungkan sunnah dan haram merendahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dalilnya adalah di antaranya surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikhawatirkan tertimpa fitnah, yaitu kesyirikan, atau ditimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Ini dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mengagungkan dari ayat Al-Qur'an mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan masih banyak lain ayat yang lain. Lihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau membacakan ayat surat Al-Hujurat ayat 2. Ini dalil yang kedua tentang mengagungkan, memuliakan sunnah Rasul SAW. Dan barang siapa yang menghinakan sunnah Rasul SAW, mengolok-olok sunnah Rasul SAW, maka sungguh dia keluar dari agama Islam. Baik itu mengolok-oloknya dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan bercanda, maka tetap keluar dari agama Islam. Nah, kita lanjutkan. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang saya bacakan tadi, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita atau menasihati kita dengan sebuah nasihat yang mengalirkan air mata, memberikan rasa takut kepada hati. Maka kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan apa yang kau ucapkan dari nasihat tersebut adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abd, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak berkulit hitam yang bernama Ibnu Abza. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat penyelisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian dengan sunnahku. Nah, ini menunjukkan pengagungan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, lihat sekarang kalau kita sudah ambil dari ayat Al-Quran, hadis Rasul, kemudian juga perkataan para salafus salih, para sahabat tentang pengagungan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah maksud saya, afwan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi wa illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azir." Aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan kecuali aku mengerjakannya. Karena aku khawatir jika aku meninggalkan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya aku khawatir akan menyimpang, akan sesat. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah dan Usuliddiyanah, beliau mengatakan, mengomentari perkataan Abu Bakar As-Siddiq, "Hadza ya ikhwani As-Siddiqul Akbar." Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq Al-Akbar. Yatakhawafu 'ala nafsihi min az-zaykh. Beliau khawatir terhadap dirinya menyimpang dan sesat. In huwa khalifun syai'an min amri nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila beliau menyelisihi sedikit pun dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau khawatir. Famadza asa an yakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyihim wa bi awamirihi. Maka bagaimanakah sebuah masa yang mana setiap pagi penduduk di masa itu mengolok-olok nabi mereka dan mengolok-olok perintah-perintah beliau, wa yatabahawna bi mukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnatihi, dan mereka membanggakan diri dengan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunah Rasul, bangga dengan mengolok-olok sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha ismatan minaz zalal wa najatan min su'il amal. Kita memohon kepada Allah penjagaan dari ketergelinciran dan keselamatan dari amal yang buruk. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq dijelaskan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Kemudian perkataan yang lain dari salafus saleh. Kalau tadi dari sahabat, sekarang dari tabi'in, untuk mengagungkan, memuliakan sunnah Rasul. Dan barang siapa yang menghinakan, merendahkan sunnah Rasul SAW, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Umar bin Abdul Aziz Al-Qurashi, keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La ara li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah SAW. Aku tidak menganggap seorang pun ya bersamaan dengan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz tegas dalam hal ini. Kalau ada sunnah Rasul, lalu di sini ada pendapat sebagian manusia, maka tidak bisa ditanding sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi perkataan Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Idza haddatsa ar-rajul bis sunnah faqala da'na hadza wa hati kitabullah kitaballah fa'lam annahu dhal." Artinya Abu Qilabah rahimahullah bercerita, "Jika engkau meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah, lalu orang tersebut berkata, biarkan ini, maksudnya tinggalkan hadis tersebut, berikan kepada kami Al-Quran." Maka kata Abu Qilabah, "Jika ada orang yang semisal seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah dalun mudhir, sesat menyesatkan." Ya, dalun mudhir, sesat menyesatkan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan ini internetnya merah ya. Sebentar, internetnya masih merah. Kecuali yang Instagram, karena Instagram pakai handphone, jadi dia kuota tersendiri. Bismillah. Ya. Ya. Kita lanjutkan. YouTube-nya nyala lagi. Ini saya pakai laptop di depan ya. Kemudian saya yang jalankan streaming YouTube-nya, streaming Facebook-nya, streaming Instagram-nya. Masya Allah ya. Subhanallah. Nikmat ini, nikmat. Karena kita punya studio, tetapi kan ini sudah malam, ya. Sedangkan kawan-kawan tidak jauh dari pesantren, ya, makanya saya siaran di rumah dengan alat-alat yang secukupnya, laptop, handphone, webcam, ya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pakai IG lancar. Kenapa? Karena karena pakai handphone, ya. Jadi kuota internetnya diambil dari seluler. Sedangkan kalau ini pakai wifi, pakai YouTube pakai wifi, kemudian juga Facebook pakai wifi. Taib, kita lanjutkan tadi mengagungkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran sudah kita ambil, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya sudah kita ambil, dari perkataan para salafus salih, mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikomentari oleh siapa? Oleh Ibnu Battah rahimahullah, kemudian perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la ara li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap seorang bisa ditanding dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Qilabah, seorang tabi'i, murid terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Qilabah kunyahnya, namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau mengatakan rahimahullah, idza haddatsa ar-rajula bis-sunnah, jika engkau ngomongin kepada seseorang tentang sunnah Rasul, faqala da'na an hala. Lalu dia mengatakan, udah tinggalkan itu, sunnah, tinggalkan. Ya. Wa hati kitaballah. Coba ambilkan dari Al-Qur'an aja deh. Fa'lam annahu dhal. Kalau ada orang seperti itu, ketahuilah dia adalah sesat. Dia adalah sesat. Ini disebutkan perkataan ini dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'd rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala mengomentari hadis, ya, perkataan dari Abu Qilabah ini. Wa idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi'a yaqulu da'na min al-kitab wal ahadith al-ahad wa hatil 'aqla fa'lam annahu Abu Jahal. Jika engkau melihat seorang ahli kalam, ahli bid'ah. Ahli kalam itu orang yang lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan hadis. Ahli kalam itu orang yang terlalu banyak retorika dibandingkan mempercayai Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jika engkau melihat orang yang ahli kalam, ahli bid'ah mengatakan tinggalkan Al-Qur'an, tinggalkan hadis ahad dan berikan akal. Ini tidak rasional. Ini kan lagi ramai di zaman sekarang. Ini tidak rasional. Allah turun di sepertiga malam terakhir tidak rasional. Ini sama nih. Dikasih ayat Quran Ar-Rahman ala arsistawa, kemudian dikasih hadis Rasulullah SAW yanzilu rabbuna ila taba ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam terakhir. Dikasih ayat, dikasih Al-Qur'an, maka dia mengatakan hatil aql. Ini tidak rasional. Kasih yang sesuai dengan akal. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, fa'lam annahu Abu Jahal. Ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Wa idza ra'aita sadikat tauhidiyya yaqul da'na minan naqli wa minal aqli wa hati dhawq wal wajd. Dan kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, jika engkau melihat orang yang meniti jalan tauhid, yaitu orang-orang yang ekstrim tasawuf, yaitu orang-orang yang wihdatul wujud, dia mengatakan tinggalkan naql, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkan akal. Ini lebih parah lagi nih. Tinggalkan dalil, tinggalkan akal, kasih kami perasaan, dzauq. Ibadahnya dengan dzauq. Fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar. Ketahuilah dia adalah iblis yang telah nampak dengan bentuk manusia. Au qad halla fi, atau iblisnya menitis ke dalam diri manusia tersebut. Fa in jabunat minhu, fa in jabunta minhu fahru wa illa fasra'hu wabrak ala sadrih waqra alaihi ayat al-kursi wakhnaqhu. Subhanallah. Imam Adz-Dzahabi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, madhab Syafi'i. Ketahuilah orang-orang yang seperti ini, yang beribadahnya hanya dengan zauq, dengan batin, dengan rasa saja, seperti ini. Sudah sholat, ya. Kemudian ketika menziarahi kuburan, dianggap sudah menziarahi Mekah, dianggap sudah haji. Ini ibadah dengan zauq, ya. Maka ketahuilah dia iblis yang telah nampak dengan bentuk manusia. Atau iblisnya menitis ke dalam diri manusia tersebut. Jika engkau pengecut bertemu dengannya, kaburlah, lari. Tapi jika engkau berani, bergulatlah dengannya. Kemudian duduki dadanya, bacakan atasnya ayat kursi sambil dicekik dia. Subhanallah. Ini mungkin Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sudah kesal, ya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sudah kesal dengan yang seperti ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, sekarang kan perkataan para salaf sudah jelas. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, kemudian para imam sekarang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarani Abu Hanifah ibnu Sammak ibnu al-Fadl al-Shihabi qala haddathani ibnu Abi Dhi'b anil Muqri an Abi Shuraih al-Ka'bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amal fatah man qutila lahu qatil fahuwa bi khairin nadharain in ahabba akhadha al-aqla wa in ahabba falahu qaud. Yang artinya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, telah memberitahukan kepadaku Imam Abu Hanifah bin Sammak bin Al-Fadl Ash-Shihabi rahimahullah. Beliau berkata, telah memberitahukan, meriwayatkan kepadaku Ibnu Abi Dzaib. Ibnu Abi Dzaib mendapatkan riwayat dari Al-Muqri. Al-Muqri mendapatkan riwayat dari Abu Shuraih Al-Ka'bi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada penaklukan kota Mekah, barang siapa yang terbunuh, kutila lahu qatil, terbunuh untuknya sebuah pembunuhan, maka dia akhadha, maka dia di antara dua pilihan, in ahabba akhadha al-aqla wa in ahabba falahu qaut. Kalau seandainya dia ingin, dia mengambil al-aql, yaitu dibunuh. Kalau seandainya dia ingin, dia ambil kompensasi. Artinya, kalau seandainya kaum muslimin menang melawan kaum kafir Quraisy, kemudian pada saat itu kaum muslimin ada yang dibunuh keluarganya, maka dia antara dua, boleh memilih dua pilihan. Pertama, dibayar nyawa dengan nyawa. Yang kedua, dimaafkan tetapi bayar kompensasi atau dia. Qala Abu Hanifah, setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Abu Hanifah berkata, faqultu li Abi Dzaib, li bani Abi Dzaib, atakhudhu bihadha ya Abul Harith? Aku berkata kepada Ibnu Abi Dzaib, apakah engkau mengambil hadis ini wahai Abul Harith? Fadaraba sadri, maka Abul Harith radhiyallahu anhu, yaitu di sini ya Abul Harith radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Abi Dzaib, memukul dada Abu Hanifah. Wasaha alayya siyahan katsiran wa nalamin, kata Imam Abu Hanifah, dia berteriak di hadapanku dengan celaan yang sangat banyak dan mencaci maki aku. Dia berkata, Ibnu Abi Dzaib, uhadditsuka an Rasulillah wa taqulu ta'khudhu bih, aku sedang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu engkau bertanya kepadaku apakah aku mengambil hadis tersebut? Ya, aneh kalau sudah ada hadis sam'an wa ta'ah, kata orang Arab, alal aini war ra's. Ya. Kalau ada hadis alal ain war ra's. Naam, akhudhu bih, kata Ibnu Abi Dzaib. Iya, aku mengambilnya. Itu hadis Rasul. Wa dzalika al-fardhu alayya, itu kewajiban atasku. Wa 'ala man sami'ahu, dan kewajiban atas siapa yang mendengarnya. Innallaha tara Muhammadan minan nas fahadahum bihi wa 'ala yadayhi. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari manusia, maka Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui usaha beliau. Wa ikhtara lahum makhtara lahu 'ala lisanihi, dan Rasulullah Subhanahu wa taala memilihkan untuk manusia apa yang Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alal khalqi an yattabi'uhu ta'i'in au dakhirin, maka hendaklah seluruh makhluk untuk mengikutinya penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesemangatan. La makhraja li muslimin min dzalik, enggak ada ya jalan keluar bagi seorang muslim dari hal itu. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah dikatakan seperti itu. Lihat bagaimana mereka mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi Imam Asy-Syafi'i, setelah Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, tentang mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan mengolok-olok, merendahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuat kekufuran. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla li ahadin an yad'aha li qawli ahad. kaum muslimin bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul, tidak halal untuknya meninggalkan sunnah tersebut karena pendapat seorang, siapapun dia. Seperti ini semestinya orang-orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu, apabila ada hadis Rasul, sunnah Rasul, maka dia berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Dan tidak halal untuk meninggalkan sunnah ini karena perkataan seorang, siapapun dia. Allah Akbar. Ya, lihat lagi cerita yang hampir sama terjadi kepada Abu Hanifah, terjadi juga kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Hilyatul Awliya dan Siyar Alamin Nubala, Al-Humaydi, seorang murid dari Imam Asy-Syafi'i, rawa Asy-Syafi'iyu yawman hadithan faqultu ata'khudhu bih faqala ra'aitani kharajtu min kanisa aw alayya zannar hatta idha sami'ta min Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithan la aqulu bih. Kata Al-Humaydi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Lalu Al-Humaydi bertanya, engkau ambil hadis tersebut? Imam Asy-Syafi'i langsung mengatakan, wahai Humaydi, apakah engkau melihat aku telah keluar dari gereja? Artinya aku orang Nasrani. Ini mengolok-olok sunnah Rasul, perbuatan kekufuran. Ya. Atau di pinggangku ada zannar, gesper yang khusus untuk ahli kitab, sampai jika aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis lalu aku tidak mengamalkannya. Nah, ini bentuk pengagungan para ulama terdahulu terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan farta'ada Syafi'i wa taqaw. Bergetar Imam Syafi'i rahimahullah mendengar perkataan, apakah engkau mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut? Ini kalau ada Imam Syafi'i di zaman sekarang, orang-orang banyak mencela hadis Rasul, menghina hadis Rasul. Gimana keadaan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu setelah bergetar mengatakan, ya hadza, wahai engkau, ayu ardhin tuqilluni, bumi mana yang bisa menampungku, wa ayu sama'in tudhilluni, langit mana yang bisa menaungiku, idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan falam aqul bih. Kalau aku sedang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak mengambil hadis tersebut, na'am alayya sam' wat ta'ah wal basar, iya, aku mendengarnya dan melihatnya. Maksudnya benar-benar aku akan kerjakan. Ini perkataan ulama-ulama besar. Jangan bermudah-mudah menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi perkataan tegas, keras dari Imam Ahmad. Disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halaka." Siapa yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia di bibir jurang kehancuran, kebinasaan. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Menolak hadis tentang jenggot, menolak dalil-dalil tentang cadar, menolak hadis tentang isbal, menolak hadis tentang musik. Allahu Akbar. Menolak ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Ya. Barang siapa yang menolak hadis Rasul, maka dia di bibir jurang kehancuran, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, nama lengkap Imam Al-Barbahari nama lengkap beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Beliau ulama Islam abad ke-10 Hijriah. Wafat pada tahun 940. Abad ke-4 maksud saya, mohon maaf saya salah. Abad ke-4, wafat pada tahun 329 Hijriah. Imam Al-Barbahari atau yang dikenal dengan Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan perkataan juga tegas, keras. Wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu fil athar aw yuridu al-athar fattahimhu 'ala al-islam wa la tashuk annahu sahibu hawa mubtadi'. Jika engkau mendengar seseorang mencela tentang athar, athar itu ayat Quran, hadis Rasul, perkataan para sahabat, atau ingin merendahkan athar, maka curigai dia keislamannya, curigai keislamannya, dan tidak boleh kamu ragu bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah. Nah, ini yang mengatakan hadis, tinggalkan hadis, tinggalkan ayat, harus pakai akal. Wah, subhanallah. Ya, perkataan yang sangat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Lihat lagi ahibati hafizakumullah taala, disebutkan di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, qala Abul Qasim Al-Asbahani, seorang ulama, qala ahlus sunnati minas salaf idza ta'ana ar-rajulu 'ala al-athar yanbaghi an yuttahama 'ala al-islam. Berkata ahlus sunnah dari para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, jika seseorang mencela atas athar hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sudah sejatinya diragukan keislamannya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Naam. Banyak perkataan mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Humaydi berkata tadi, muridnya Imam Syafi'i, wallahi la an aghzwa haula alladhina yurudduna hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzwa iddatahum min al-atraf. Demi Allah, sungguh aku memerangi mereka, orang-orang yang menolak hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolak hadith Rasul dengan akalnya, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan rasio, tidak sesuai dengan pendapat, tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan nenek moyang, tidak sesuai dengan pendapat mazhab. Demi Allah, aku memerangi mereka, orang-orang yang menolak hadis Rasulullah SAW, lebih aku cintai dibandingkan aku memerangi para bala tentara dari kaum Atraq. Lebih istimewa dibandingkan berjihad. Maka benar memang perkataan Yahya bin Yahya Abu Zakaria Tamim An-Naisaburi, Syekh Imam Bukhari, beliau mengatakan adzabbu 'anis sunnah afdalu minal jihad. Membela sunnah Rasul lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tentang pengagungan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang, apa hukuman disegerakan bagi yang mengolok-olok sunnah Rasul, menghina sunnah Rasul, merendahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini saya akan banyak cerita ya tentang penyegeraan siksa bagi siapa yang mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat ini bercerita, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyimalih. Ada orang sedang makan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan, la astati', aku enggak sanggup. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr. Yang artinya kamu benar-benar tidak bisa. Sungguh kamu tidak ada yang menahanmu dari makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombonganmu. Ma rafa'aha ila fihi. Semenjak itu dia tidak bisa makan dengan tangannya, menyuap ke dalam mulutnya. Disegerakan siksa bagi siapa yang mengendahkan sunnah, mengolok-olok, ya. Ini para ikhwan. Lihat lagi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yushraba min fi siqa." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko. Nah, teko yang dimaksud adalah sebuah tempat air yang terbuat dari kulit. Otomatis air yang ada di dalamnya tidak kelihatan karena ini terbuat dari kulit. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum langsung dari mulut teko tersebut. Kalau gelas seperti ini masih boleh. Ya. Gelas seperti ini masih boleh karena kelihatan apa yang ada di dalamnya. Maka kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, fa umbitu anna rajulan shariba min fi siqa fa kharajat hayyah. Lalu aku dapat kabar, ini kabarnya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa ada seseorang yang minum dari mulut teko. Ternyata yang keluar bukan air, malah ular. Disegerakan siksa yang merendahkan sunnah Rasul, yang mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib. Lihat. Disebutkan sebuah cerita di dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi bahwa ada hadis berbunyi begini, idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia basuh dulu sebelumnya, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi malam, di depankah, di belakangkah, sanankah, kirikah. Dia tidak tahu tangannya ngapain tadi malam. Ahibati hafizakumullah, apa yang terjadi? Maka ada orang ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu, mengolok-olok sunnah ini. Dia mengatakan, ana adri aina batat yadi, aku tahu di mana tanganku itu berada. Batat fil firash, jelas-jelas dia sudah ada di atas kasur. Itulah tanganku di situ. Fa asbah pada waktu pagi, waqad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Ketika dia bangun pagi, dia ternyata melihat tangannya masuk sampai ini, dhira'. Dhira' itu sampai lengan, masuk ke dalam pantatnya. Disegerakan siksa bagi siapa yang mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam At-Taymi rahimahullah, falyattaqil mar'a atau falyattaqil mar'u al-istighfafa bis-sunani wa mawadhi'i at-tawfiq tawqif fanzur kayfa wasala ilayhi syu'mu fi'lihi Maka takutlah seseorang merendahkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perkara-perkara yang merupakan tauqif berdasarkan dalil. Perhatikanlah bagaimana seseorang tersebut mendapati keburukan dari perbuatannya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin. Jadi jangan menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebutkan tentang penghinaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang diriwayatkan disebutkan dalam kitab Dhammul Kalam wa Ahlihi. Disebutkan bahwa Abu Yahya As-Saji rahimahullah berkata, "Kunna namshi fi azaqqatil Basrah ila babi ba'dil muhaddisi." Kami di gang-gang kota Basrah, yaitu di Irak, ya, dulu banyak ulama di sana. Kami berjalan menuju pintu rumah sebagian ahli hadis. Fa asra'na al-mashya wa ma'ana rajulun majinun muttahimun fi dini. Maka kita pun segera jalan. Dan bersama kita ada seorang yang dia diragukan keislamannya. Faqala mustahzi'an. Maka orang ini memang benar akhirnya berkata secara istihza menghina Rasulullah SAW. Kata orang ini, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la tukassiruha. Falam yazal min mawdi'i hatta jaffat rijlahu wa saqata. Artinya, ya, ketika, kan tadi penuntut ilmu tadi bersegera menuju rumah-rumah ahli hadis agar tidak ketinggalan. Maka orang ini, ahli bid'ah ini, mencela hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di jalannya para penuntut ilmu karena rela dengan apa yang ia lakukan. Maka orang ini menghina hadis itu. Dia mengatakan, "Awas, angkat kaki-kaki kalian dari dari sayap-sayapnya para malaikat. Jangan kalian patahkan sayap-sayap tersebut." Penghinaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak dia mengatakan seperti itu, dia masih saja kakinya berdiri. Tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, berdiri di tempatnya. Sampai kakinya kering, akhirnya dia jatuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, qala al-Hafiz Abdul Hafiz isnadu hadhihi al-hikayah kal wujdi aw ka ra'yi al-'ain li anna ruwataha a'lamu a'immah. Sanad cerita ini ya bahwa dia seperti wujud, artinya sesuatu yang sudah ada, atau seperti menoleh di kasat mata karena para rawinya adalah para imam yang terkemuka. Nah, ini perkataan-perkataan para ulama salaf kalau dibaca tidak akan selesai. Terakhir cerita tentang bahaya hukuman disegerakan di dunia bagi siapa yang mengolok-olok merendahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'i. Qala Qutbuddin Al-Yunini. Qutbuddin Al-Yunini berkata, balaghana anna rajulan yud'a Aba Salamah. Sampai kepada kita bahwa ada seseorang yang kunyahnya Abu Salamah. Min nahiyah Busra, dari kota Busra. Kana fihi majunun wastihtar. Tapi dalam dirinya ini orang-orang menghina, merendahkan. Fadhukira indahu siwak wa ma fihi minal fadilah. Maka di hadapan orang tersebut, di hadapan Abu Salamah ini, disebutkan hadis tentang siwak. Dan keutamaan-keutamaan bersiwak diantaranya, As-siwaku mardhatun lirabb wa mathharatun lilfam. Siwak itu mendatangkan ridha Allah dan mensucikan mulut, membersihkan mulut agar tidak bau. Ya. Maka orang ini mencela tentang sunnah bersiwak. Wallahi kata orang ini, la astaku illa fil makhraj, yakni duburah, fa akhadha siwakan fa wada'ahu fi makhrajihi tsumma akhrajahu. Yang artinya, demi Allah, aku tidak akan pernah bersiwak kecuali di pantatku. Mohon maaf. Ya. Lalu dia mengambil siwak, beneran siwak. Siwak itu kayu arak, ya, di zaman dahulu. Dan siwak bisa saja sikat gigi di zaman sekarang dengan pasta giginya. Ini siwak. Ini siwak. Ini siwak. Ya. Lihat, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka akhirnya dia ngambil siwak. Dan beneran dia bersihkan dengannya pantatnya. Maka akhirnya dia 9 bulan mengeluh rasa sakit di dalam perutnya. Dan di dalam kemaluannya, duburnya, ataupun kemaluan depannya. Ternyata fawadha'a waladan ala sifatil jirdhan. Lahu arba'atu qawaim wa ra'suhu ka ra'si samakah. Yang artinya, maka akhirnya laki-laki tersebut melahirkan seorang anak sifatnya seperti jirdhan. Jirdhan itu kepalanya kepala tikus. Ya, dia mempunyai 4 tiang. Kepalanya samakah, kepalanya ikan. Dan dia memiliki pantat seperti pantat kelinci. Allahu akbar. Walamma wada'ahu saha dzalikal hayawan 3 sayhat. Ketika laki-laki ini melahirkan, lihat, siksaan disegerakan bagi siapa yang mengolok-olok merendahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dilahirkan 3 hari, kemudian dia meraung-raung makhluk ini. Faqamati ibnatu dzalika ar-rajul. Maka anak perempuan si bapak ini, ya, faradhat ra'sahu famata. Anak perempuannya memukulnya dengan batu lalu dia mati. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'asha dzalika ar-rajul ba'da wad'ihi lahu yawmain. Sedangkan orang yang tadi melahirkan tadi, laki-laki yang tadi melahirkan tadi, laki-laki yang menghina sunnah Rasul SAW tadi, dia mengatakan, ya, dia 2 hari seperti itu. Hari yang ketiga mati. Hari yang ketiga meninggal. Sebelum dia meninggal, orang ini mengatakan, hadzal hayawan qatalani. Qatta'a am'ai. Ya, hewan ini dia yang membunuhku dan memutuskan urat-uratku, usus-ususku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, waqad syahada dzalika jama'atun min ahli tilka an-nahiyah wa khutaba'u dzalika al-makan. وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ الْحَيَوَانُ حَيَوَانَ حَيَّنْ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Dan sungguh telah disaksikan cerita ini sebagian dari para orang penduduk yang tinggal di situ, ya, dan juga para ulamanya pada tempat tersebut. Dan ada di sebagian mereka bahwa dia melihat hewan itu masih hidup. Dan ada yang melihatnya setelah meninggalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sudah 1 jam, ya, kita mengerjakan kajian. Ya, berat kan? Siksanya berat. Jangan main-main para ikhwan. menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak mengerjakan sunnah, maka jangan dihina. Jangan dilecehkan orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita masuk sekarang ke dalam pertanyaan. Banyak sekali pertanyaannya dari mana? Dari Instagram, dari YouTube. YouTube belum ada pertanyaan. Dari Facebook kita ambil dulu. Mau Instagram dulu ya, Instagram. Kita ambil pertanyaan paling atas. Pertanyaan dari Laila _ ibadah _ dakwah. Apakah ada keharusan mengikuti sunnah karena ada teman yang belum dapat hidayah, takut menyinggungnya? Maka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah kewajiban. Kewajiban. Bagaimana dia bisa beragama kalau tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Adapun ketakutan karena takut teman tersinggung, maka ambil hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun manusia marah kepadanya, maka niscaya Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan orang yang marah kepadanya tadi ridha kepadanya. Allahu Akbar. Ya, ini para ikhwan. Dari Andri _ Hamid 22. Bismillah, afwan admin, apa sebaiknya komentarnya tidak dimatikan saja? Saya sampai sekarang belum tahu cara mematikannya, tapi saya tidak ingin mematikannya karena ini untuk bertanya, ya, untuk bertanya. Dari Bu Erhan 7579. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah istri boleh tahu rezeki suami? Maka jawabannya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri, dia adalah seorang muslimah. Seorang suami, dia adalah seorang muslim. Seorang muslim memiliki privasi terhadap nyawanya, hartanya, keluarganya. Begitu juga seorang muslimah. Maka pada saat itu tidak ada keharusan dan kewajiban sang suami laporan gaji saya sekian, gaji saya sekian. Tidak ada keharusan. Allahu a'lam. Syarat sahnya wudu orang buntung gimana ya? Karena kan airnya tidak mencapai siku. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak ada tangannya, ya sudah, tidak dibasuh. Ya, tidak dibasuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fagsilu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dari sampai ke siku. Nah, buntungnya di sini. Berarti tidak dibasuh. Allahu a'lam. Nah, kita ambil dari mana? Dari Facebook. Ketika ada protokoler dari Niken Preti, ketika ada protokol kesehatan COVID-19 di masjid, sab harus renggang. Maka ketika ada yang bilang kalau sab renggang itu seperti senam tai chi, apakah ini termasuk menghina syariat Rasulullah, syariat Allah Subhanahu wa taala? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dia jauhi ucapan tersebut. dia jauhi ucapan tersebut karena khawatir itu termasuk juga mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak jelas apa maksudnya. Naam. Apakah suami kalau pergi harus izin istri? Enggak. Tidak ada kewajiban, si istri yang wajib izin dengan suami saat keluar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa'i khair fa innahunna awanun 'indakum. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah awan. Awan itu artinya tawanan. Tawanan itu berarti kalau mau keluar harus izin. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, la takhruj min baitihi illa bi idzni zaujiha. Tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Dari Muslimah Beauty 009, bagaimana agar hati lapang menjalankan sunnah di lingkungan yang tidak mendukung? Maka jawabannya berharap pahala. Satu, yang kedua mengetahui pahala. Pahala orang mengerjakan sunnah di saat orang lain meninggalkannya itu seperti mendapatkan pahala 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga harus sabar memang. Rasulullah SAW mengatakan as-sabiru ala dini kal qabidhi alal jamr. Orang yang bersabar dengan agamanya seperti memegang batu api. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rizki Nur Awalia 96. Saya baru hijrah ke sunnah. Bagaimana menghidupkan sunnah di sekitar orang yang melakukan bid'ah tengah terutama di tengah keluarga saya yang masih awam? Maka jawabannya karena baru berhijrah, yang pertama, tuntut ilmu banyak-banyak. Nuntut ilmunya dari dasar. Dari mulai akidah, rukun iman, kemudian rukun Islam, ya. Ikut pengajian yang sistematis dari mulai dasar. Terus lalu tentang keluarga yang masih melakukan perbuatan bid'ah bagaimana? Maka jawabannya adalah tampakkan sunnah di tengah keluarga. Ya, kalau belum benar-benar berilmu, baru kenal, baru berhijrah, tampakkan sunnah di tengah keluarga. Ya, tampakkan sunnah di tengah keluarga. Allahu a'lam. Sholat istikharah itu harus jam berapa? Tidak ada harus jam berapa. Karena sholat istikharah adalah dilakukan saat seseorang benar-benar menginginkan, meminta petunjuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dikerjakan. Dan baik kalau seandainya dia memilih waktu-waktu yang mustajab seperti sepertiga malam terakhir, seperti apalagi? Waktu-waktu yang mustajab di Mekah, di Madinah, waktu-waktu yang mustajab dengan keadaan yang mustajab. Saya ingin tahu hadis mengenai melipat baju ketika sholat. Bagaimana derajatnya? Hadisnya sahih. Ya. Hadis. Lafadznya. Coba perhatikan hadisnya. Ada lafadz yang begini, la naktifu fis salah. Ya, kami tidak menggulung baju di dalam sholat. Hadisnya sahih. Ya, seingat saya hadisnya sahih. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana semisal ada dari keluarga yang suka bahkan sering upload foto masa lalu saya yang masih tabarruj, sedangkan sudah diingatkan tapi tidak mengindahkan permintaan saya? Maka jawabannya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami keliru. Rabbana wala tahmil alaina wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan berikan beban kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk melakukan. Sudah dinasihati, tetapi terus dinasihati. Ya, keluarga tersebut terus dinasihati agar tidak mengupload foto kita yang masih tidak memakai hijab. Bagaimana cara untuk terus meningkat keimanan di saat sendirian? Maka pertama, tanamkan di dalam hati firman Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah engkau dia tidak mengetahui bahwa Allah melihatnya? Satu, Allah maha melihat. Tanamkan sifat melihat Allah di dalam diri kita. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Yang kedua, tanamkan di dalam diri kita, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui apa mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Allah maha mengetahui, tanamkan ilmu pengetahuan Allah tanpa batas. Ya, tidak ada batasnya kepada seluruh makhluk. Kemudian yang ketiga, Allah maha mendengar. Ya, maha mendengar. Kemudian sesudah menanamkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita tersebut sehingga kita menjadi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka agar semangat, tetap semangat untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ingat bahaya bermaksiat saat sendirian. Ingat bahaya bermaksiat saat sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihama tabiran. Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah besar. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut sebagai debu-debu yang berterbangan. Tsauban radhiyallahu anhu langsung mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifati mereka untuk kami, terangkan mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum min ikhwanikum. Sesungguhnya dia adalah saudara-saudara kalian seiman, berarti orang beriman. Ya. Wa min bani jilditikum, dan dari bangsa kalian, yaitu dari manusia. Ya akhuduna minal kama ta'khudun. Mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah di malam hari. Walakinnahum idza khala bi maharimillah intahakuha. Tetapi jika mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka melanggarnya. Khawatir akan dosa ini, akan hukuman ini, akan siksa ini. Pahala bergunung-gunung yang kita kumpulkan selama hidup kita dijadikan oleh Allah debu-debu yang berterbangan. Ada para ulama menjelaskan kenapa bermaksiat saat sendirian menjadikan debu pahala menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Satu, karena dia merasa Allah tidak maha melihat, tidak maha mendengar, tidak maha mengetahui. Ini berarti menghilangkan sifat Allah. Ya, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah berfirman apa? Yakhshawna an-nas wa la yakhshawna Allah. Wa huwa ada ayatnya yakhshawna ada ayat yang berbunyi bahwa mereka takut khawatir di hadapan manusia, tetapi tidak khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka di malam hari. Ini surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para ikhwan. Ini sebabnya, sebab yang pertama, kenapa bermaksiat saat sendirian menghapuskan dosa, menghapuskan pahala, menjadi debu-debu yang berterbangan. Menganggap Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui, berarti menafikan sifat Allah. Dan berarti kekufuran. Dan berarti pahalanya terhapus. Itu sebabnya. Sebab yang kedua, dia lancang. Tidak menganggap Allah. Makanya ada perkataan para ulama salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan engkau jadikan Allah yang paling rendah saat melihatmu. Zat yang paling rendah saat melihatmu. Perkataan Bilal bin Sa'ad rahimahullah, beliau mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'asiyah, walakin inzur ila azamati man asait. Jangan engkau lihat bagaimana kecilnya sebuah maksiat, akan tetapi lihatlah bagaimana agungnya zat yang engkau maksiati. Nah, lanjut. Bolehkah berwudu hanya satu kali basuhan? Boleh. Karena Nabi Muhammad SAW pernah satu kali dalam wudunya, dua kali dalam wudunya, tiga kali boleh. Tidak boleh lebih dari tiga. Allahu a'lam. Bolehkah duduk iftiras pada tasyahud akhir dikarenakan badan gemuk? Maka jawabannya boleh. Ya. Kenapa? Karena kegemukan. Boleh. Fattakullah mastata'tum. Dan duduk iftiras artinya adalah mendirikan kaki kanan, kemudian merebahkan, mengiftirashkan kaki kiri dan diduduki dengan pantatnya. Itu namanya duduk iftirash atau duduk tasyahud awal tahiyatul ula. Itu namanya duduk iftirash. Nah, bolehkah seperti itu bagi yang gemuk? Boleh, meskipun sholatnya sholat subuh, sholat zuhur, asar atau isya atau maghrib, boleh saja. Allahu a'lam. Bagaimana cara membuang buhul seperti keris atau kain hitam? Apakah ada bacaan tertentu atau aturannya? Caranya dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan, diruqyah dengan baca Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca, ya. Baru setelah itu dimusnahkan. Allahu a'lam. Apakah cadar harus dibuka ketika sholat di tempat umum? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat tidak dibuka, agar tidak menjadi fitnah dan wajahnya tetap terjaga. Dan boleh, ini karena sebuah alasan syar'i. Allahu a'lam. Asal hukumnya, seorang perempuan sholatnya atau laki-laki dimakruhkan untuk menutup wajahnya. Nah, tetapi karena ini di depan umum, di tempat umum, maka pada saat itu dia tetap diperbolehkan untuk menutup, tidak membuka wajahnya. Allahu a'lam. Apa maksud laknat Allah kepada istri yang menolak ajakan suami di atas ranjang. Maksudnya adalah Allah mengusir dari rahmatnya terhadap istri tersebut. Maksudnya para malaikat adalah mendoakan keburukan untuk istri tersebut yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau melayani suaminya. Allahu a'lam. Saya sudah terlanjur menyimpan tabungan di bank konvensional, namun saya tidak mengambil bunganya, hanya untuk sekedar menabung saja. Bagaimana hukumnya dan solusinya? Maka jawabannya, boleh kalau cuma menabung, ya. Tetapi lebih baik dia mencari badan keuangan yang lain daripada konvensional, ya, untuk bisa menabung. Tapi asal hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia cuma menabung, bukan menginvestasikan duitnya, uangnya. Boleh saja, Allahu a'lam. Tetapi lebih baik dia sewa box, kemudian dia letakkan uangnya di situ. Kemudian kita bayar pihak bank untuk menjaga uang kita, jasa menjaga uang kita. Boleh saja. Adapun kalau menabung, maka digunakan bank uang. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana jika ingin berdakwah tapi kadang ragu karena merasa diri selalu berbuat dosa? Apakah ini waswas syaitan? Bagaimana agar mantap hati agar kita mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya itu benar, itu waswas syaitan. Kalau seandainya ada orang ingin berdakwah, dia suci duluan seperti malaikat, tidak akan pernah ada dakwah. Ya Allah wa'alaikum. Anak kok futurnya berkepanjangan ya? Gimana buat balik lagi ke jalan Allah? Semangat dengar ceramah, lebih hiduplah di jalan agama. Maka jawabannya adalah kalau di zaman dahulu baca sejarah para ulama, ibadahnya, ketekunan ibadahnya, baca. Kalau di zaman sekarang, tonton video ustadz-ustadz yang memotivasi kita untuk mengangkat keimanan kita, ya, seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, yaitu baca Al-Quran. Nah, ini membuat seseorang semangat, ya. Wallahu a'lam. Apakah jika orang tua pernah berzina, anaknya akan berzina karena zina adalah utang? Maka jawabannya tidak. La taziru wa azratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, wallahu alam. Apakah membicarakan fisik seseorang di belakangnya tanpa ada niat menjelek-jelekannya termasuk ghibah? Maka jawabannya iya, itu ghibah. Ya. Ghibah. Karena ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci. Yang dia benci. Allah. Nah, 4 menit lagi. Ada enggak pertanyaan dari mana? Dari Facebook. Jika saya dididik dengan baik oleh ayah sambung, lalu si anak menjadi anak yang Jika anak dididik dengan baik oleh ayah sambung, lalu si anak menjadi anak yang saleh dan salehah, lalu di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama ayah sambungnya. Apakah akan dikumpulkan dengan ayah sambungnya? Dan apakah sang anak bisa melindungi ayah kandungnya? Misal si ayah kandung masuk dalam neraka, sedangkan ayah kandungnya selama di dunia tidak pernah mendidik anak kandungnya. Maka jawabannya adalah, jika ayah anak angkat, ayah kandung, ayah sambung ini masuk surga, akan ketemu semuanya. Itu satu, ya. Yang kedua, anak angkat bisa atau anak tiri bisa menolong, memberi syafaat kepada ayah sambungnya, karena memberi syafaat kepada seorang muslim kepada muslim ini, itu ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, dia akan bisa juga memberi syafaat kepada bapak kandungnya. Karena kenapa bapak kandungnya berjasa? Kalau tidak ada hubungan suami istri antara si bapak kandung dengan si ibu, maka tidak akan ada kamu si anak tadi, ya. Jadi tetap dia bisa untuk menolongnya. Wallahu alam. Cukup ya, kiranya tidak akan selesai-selesai ini. Cukup insyaallah. Ya, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Di sini sudah jam 10.15 menit. Ya, nanti dikhawatirkan terlalu malam, ya, anak-anak nunggu, keluarga nunggu. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.